بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. Kita masuk pada bab yang baru, bab al-imanu bil qadar khairihi wa syarri, beriman kepada takdir yang jelek maupun yang baik. Qala al-imam Ahmad ابن محمد ابن حنبل الشيباني رحمه الله ومن السنة اللازمة dan termasuk sunnah yang tetap التي من تركها منها خصلة yang apabila seorang itu meninggalkan darinya satu perangai saja lam yaqbalha wa yu'min biha, yang meninggalkannya dengan ia tidak menerimanya, tidak beriman dengannya, lam yakun min ahliha, maka ia bukanlah termasuk ahlus sunnah. Yang apabila ia meninggalkan satu saja dari prinsip-prinsip yang ada, di antara prinsip sunnah tersebut adalah al-iman bil qadari khairihi wa syarrihi, beriman kepada takdir, baik kepada takdir yang baik maupun kepada takdir yang jelek. Wattasdiqu bil ahadisi, dan membenarkan hadis-hadis tentangnya. Wal imanu biha, ia beriman dengannya. La yuqalu lima wala kaifa, tidak kemudian dikatakan kenapa begini, bagaimana kok begitu terhadap takdir tadi. Innama huwa at-tasdiq wal iman biha, yang ada hanyalah at-tasdiq, membenarkan dan mengimaninya terhadap takdir. Berkata Syekh Rabi hafizahullah, wa min as-sunnati al-lazimati allati man taraka minha khaslatan lam yaqbalha wa yu'min biha lam yakun min ahliha, termasuk di antara sunnah, ucapan Imam Ahmad, termasuk sunnah yang tetap, yang wajib, yang apabila seorang meninggalkan satu saja darinya dengan ia tidak menerimanya, tidak beriman dengannya, maka ia bukan termasuk ahlus sunnah. Kata Syekh Rabi, intabihu lihada, perhatikan perkara ini. Hadhil faqrah muhimmatun jiddan. Penggalan kalimat ini sangat penting. Jadi, dari apa yang disebutkan oleh Imam Ahmad bahwasanya yang akan beliau sebutkan nanti merupakan prinsip-prinsip Ahlussunnah yang apabila seorang meninggalkan satu saja darinya dengan ia tidak menerimanya, tidak beriman dengannya, maka ia bukanlah Ahlussunnah. Ini perkara yang sangat penting. Al-Imam Ahmad sayasifu lana usulan, di mana Imam Ahmad ini akan mensifatkan kepada kita beberapa prinsip pokok Ahlussunnah. Man taraka syai'an minha falaysa min Ahlussunnah, yang apabila seorang meninggalkan satu saja darinya maka ia tidak lagi digolongkan sebagai Ahlussunnah. Yakni yakhruju an da'iratis sunnah ilal bid'ah. Ya, maknanya ia akan keluar dari daerah sunnah. Ia akan keluar menuju daerah bid'ah, lawan dari sunnah. Bukan Ahlussunnah, otomatis keluarnya ke daerah ahlul bid'ah. Tanabbahu lihadza, sehingga perhatikanlah baik-baik, cermati baik-baik terhadap perkara ini. Wa min as-sunnati lazimati allati man taraka minha faslan. Di antara sunnah lazimah yang apabila seorang meninggalkan satu saja darinya, fa idza tarakaha kullaha aw ma'zamaha fahadha huwal bala. Apalagi kalau sampai ia meninggalkan seluruhnya atau sebagian besarnya, maka ini sungguh bencana yang besar. Satu saja sudah baik, sudah dikeluarkan dari Ahlussunnah, apalagi kalau seluruhnya ia tinggalkan atau sebagian besarnya. Lam yaqbalha ya'ni abaha, tidak menerimanya, dia enggan kepadanya. Wa yu'min biha, tidak juga beriman kepadanya. Lam yakun min ahliha, maka ia bukan termasuk dari Ahlussunnah. Idza lam yakun min Ahlussunnah yakunu min ahli bid'ah wa dhalal wal 'iyadz billah. Kalau seorang sudah tidak lagi dikatakan sebagai Ahlussunnah, maka jadilah ia termasuk ahlul bid'ah wa dhalal, pengikut kebid'ahan dan kesesatan. Wal 'iyadz billah, kita berlindung kepada Allah dari kesesatan. Nah, sehingga tidak ada pilihan lain. Pegang prinsip-prinsip tadi, gigit dengan geraham, pegang dengan erat, jangan sampai terlepas. Dikarenakan kalau sudah sampai terlepas satu saja darinya, prinsip tadi, maka ia sudah bukan lagi digolongkan sebagai Ahlussunnah, akan tapi digolongkan sebagai orang-orang yang sesat, orang-orang yang menyimpang, para pengikut kebid'ahan dan kesesatan. Wa antum ta'rifun, dan kalian mengetahui, annal bid'ata tanqasimu ila kaba'ir wa shagha'ir wa ila syirkin wa ila ilhad wa ila bala'. Bahwasanya kebid'ahan itu ia terbagi-bagi, yakni dari sisi hukumnya ada yang termasuk kabair, termasuk dosa besar. Kebid'ahan itu dihukumi sebagai dosa besar, yang apabila ia melakukannya, kebid'ahan tadi, maka ia terhitung sebagai melakukan dosa besar. Wasagair, ada pula yang dihitung sebagai dosa kecil. Ada pula yang bahkan sampai dihitung sampai kepada tingkat syirik. Sampai pada tingkat kesyirikan. Wa ila ilhad, atau kepada penyimpangan. Wa ila bala, atau kepada bencana yang besar. Kama yaqulu Ibnu Qayyim rahimahullah, sebagaimana yang diucapkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah, al-bid'atu mustaqatun minal kufri wa a'ilatun ilaih. Kebid'ahan itu merupakan serpihan dari, pecahan dari kekufuran. Yang namanya kebid'ahan itu pecahan dari kekufuran dan akan kembali kepadanya. Ya, ini bertingkat-tingkat kebid'ahan tadi. Bisa sampai kepada kebid'ahan yang mengeluarkan pelakunya dari Islam. Sebagaimana kebid'ahannya Rafidhah, Syiah Rafidhah. Yang mana mereka telah dihukumi oleh para ulama sebagai orang-orang yang kafir. Kaum Syiah Rafidhah. Dikarenakan kebid'ahan mereka, kebid'ahan al-bid'ah al-mukaffirah, yang sudah sampai ia mengeluarkan dirinya dari Islam. Wal bid'atu taqumu 'ala al-hawa wa ad-dhalal. Bid'ah itu dia berdiri di atas hawa nafsu dan kesesatan. Allah Ta'ala berfirman, أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَى عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَى سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ غِشَاوَةً فَمَنْ يَهْدِيهِ مِنْ بَعْدِ اللَّهِ. Tidakkah engkau melihat atau apa pendapatmu, bagaimana pandanganmu tentang orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai sesembahannya. Ya, ia menuruti hawa nafsunya. Ini dinamakan menjadikan hawa nafsu sebagai ilahnya, sesembahannya, Tuhannya. Dengan seorang menuruti segala apa yang diinginkan oleh hawa nafsu. Dan Allah pun menyesatkannya di atas ilmu. Artinya ia telah mengetahui bahwasanya ini perkara kesesatan, ini penyimpangan, tapi karena hawa nafsunya ia lebih memilih kesesatan tadi, penyimpangan tadi, hingga Allah sesatkan ia. Allah menutup pendengaran dan hatinya, Allah jadikan penutup bagi pandangannya, maka siapakah lagi yang bisa memberi hidayah setelah Allah menyesatkan seseorang. Surat Al-Jathiyah ayat 23. Fana'udzubillahi min ittiba'il hawa. Sehingga kita berlindung kepada Allah dari perbuatan mengikuti hawa nafsu. Walihada summa ahlus sunnah ahlal bid'ai bi ahlil ahwa. Oleh karena itu ahlus sunnah menyebut ahlul bid'ah, ahlul bid'ah ini sebagai ahlul ahwa, dikarenakan perkara ini mereka ahlul bid'ah mereka adalah orang-orang yang mengikuti hawa nafsu mereka. Li'annahum khalafu dinallah wattaba'u ahwa'ahum. Dikarenakan mereka ahlul bid'ah adalah orang-orang yang menyelisihi agama Allah dan lebih memilih hawa nafsu mereka. Ini keadaan ahlul bid'ah. ketika telah disampaikan kepada mereka ayat-ayat hadis, mereka tidak memperdulikannya, tidak mau mengambil petunjuk yang disampaikan kepada mereka. Mereka lebih memilih untuk mengikuti hawa nafsunya. Demikian keadaan ahlul bid'ah, sehingga mereka disebut juga sebagai ahlul ahwa, ahlul ahwa'i wal bid'ah. Wa ha'ula'i mithlul khawarij wal rawafid wal mu'tazilah wal jahmiyah wal murji'ah wal sufiyah wal hululiyah au ahli wuhdatil wujud au ibadil qubur au ma syakala dzalik. Berbagai macam kelompok ahlul bid'ah, orang-orang yang menyimpang, kelompok-kelompok yang menyimpang seperti al-khawarij, para teroris, orang-orang yang suka mengkafirkan kaum muslimin, yang suka memberontak kepada penguasa, war-rafid, orang-orang syiah rafidah yang mereka bersikap ghulu, berlebihan, melampaui batas dalam mencintai dan mengagungkan Ali serta Ahlul Bait, Syiah Rafidah. Juga Al-Mu'tazilah, para pendewa akal, orang-orang yang lebih memilih akal mereka dibandingkan nas-nas syariat. Ketika ada nas-nas syariat menyelisih akal mereka, mereka akan mengedepankan akal. Ini kaum Mu'tazilah. Wal-Jahmiyah, orang-orang yang kelompok yang menolak nama-nama dan sifat-sifat bagi Allah SWT, meskipun telah sabit, telah tetap dalilnya dari Al-Quran maupun Sunnah bahwasanya Allah SWT menamai dirinya dengan nama-nama yang baik, walillahil asmaul husna, dan bagi Allah nama-nama yang baik, yang indah, dan Allah memberi sifat bagi dirinya dengan sifat-sifat yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Demikian pula yang disebutkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka menolak seluruh nama dan sifat bagi Allah. Wal murji'ah, juga kelompok murji'ah yang mereka menyimpang dalam masalah iman. Mereka mengatakan bahwasanya iman itu, yang namanya amal itu tidak terkait dengan iman. Yang namanya amal tidak terkait dengan iman. Ini penyimpangan dalam masalah iman. Demikian pula orang-orang sufi, al-hululiyah atau ahlul wahdat wujud, ahlul wahdatil wujud. Mereka yang mengatakan bahwasanya baik, Allah itu menyatu dengan hambanya. Ini penyimpangan-penyimpangan. Demikian pula ibadul kubur, para penyembah kubur, orang-orang yang biasa berdoa kepada kuburan, kepada ahli kubur, kepada wali-wali, orang-orang soleh, atau bahkan kepada para nabi, kepada orang-orang yang sudah mati atau yang semisal dengan mereka. Ini semua adalah kelompok-kelompok yang menyimpang. Di antara mereka ada yang kebid'ahannya mengeluarkan mereka dari keislaman, ada pula yang di bawah dari itu, tidak sampai keluar dari Islam. Kullu hadhihi bid'un wa dhalalat. Sehingga seluruh dari kelompok-kelompok ini merupakan kebid'ahan dan kesesatan. Mukhalafatun linususil kitab wa sunnah. Yang seluruh dari kelompok tadi menyelisihi nas-nas kitab Al-Quran dan sunnah. Wa mukhalafatun mukhalifatun linususil kitab wa sunnah wa mukhalifatun liusul sunnah wa qawaidihah, dan juga orang-orang yang menyelisihi prinsip-prinsip ahlus sunnah dan kaidah-kaidahnya. Awaluha qal, selanjutnya yang paling awal, yang pertama yang beliau sebutkan, disebutkan oleh Imam Ahmad, di antara prinsip ahlus sunnah adalah al-imanu bil qadar, beriman kepada takdir. Falladzi la yu'minu bil qadar laisa min ahli sunnah. Maka seorang yang tidak beriman dengan takdir, dia bukan termasuk ahli sunnah. Hadza tarku khaslatin 'azimatin. هذا ترك خصلة عظيمة وأصلا عظيما من أصول السنة. Maka dia telah meninggalkan prinsip yang agung, pokok yang agung dari prinsip-prinsip al-sunnah. Al-imanu bil-qadari ruknun min arkanil iman. Dikarenakan iman kepada takdir ini termasuk rukun dari rukun-rukun iman. Dalla ala dzalika kitabullah wa sunnati rasul alaihi salatu wassalam, yang telah ditunjukkan dalil-dalilnya baik dalam Al-Qur'an maupun sunnah Rasul alaihi salatu wassalam tentang iman kepada takdir, bahkan termasuk rukun iman. Qala Allahu tabaraka wa ta'ala, Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin, surat Yasin ayat 12. Dan segala sesuatu kami telah menulisnya, telah menghitungnya, telah menetapkannya di dalam kitab yang jelas. Fa kullu hadithin yahdith wa kullu aynin qad 'alimahu Allah wa sajjalahu fil lawhil mahfuz. Maka segala sesuatu yang terjadi, apa saja dari benda-benda yang ada, Allah Maha mengetahui terhadap segala sesuatu tadi, dan Allah telah menulisnya di dalam Al-Lawhul Mahfuz. Ini semua tertulis dalam Allahul Mahfuz, ilmunya Allah tabaraka wa ta'ala. Wa hadza min adillatil qadar, dan ini termasuk dalil tentang takdir. Juga firman Allah Ta'ala, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar, sesungguhnya segala sesuatu kami telah menciptakannya dengan takdir. Ini dalil-dalil yang menunjukkan takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama tadi terkait dengan bahwasanya segala sesuatu telah Allah tulis dalam Allahul Mahfuz. Dikarenakan segala sesuatu, takdir segala sesuatu itu sudah tertulis dalam Allahul Mahfuz. Demikian pula Allah lah yang menciptakan terhadap segala sesuatu dengan takdirnya Allah. Ini dalil dari Al-Quran. Wa Jibril, kemudian dalil dari Sunnah. Jibril, malaikat Jibril, dalam hadis Jibril yang masyhur, arsalahu Allah tabaraka ta'ala ila Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah utus ia kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, liyuqarrira fi hadzal liqa usul ad-din wa arkanahu, untuk menetapkan pada pertemuan ini, yakni waktu itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedang bersama para sahabatnya, hadis yang masyhur. Kemudian datang seseorang yang digambar oleh para sahabat syadidu bayadi siyab, syadidu bayadi sya'ab, syadidu sawadi sya'ab. Seorang laki-laki yang sangat putih bajunya, pakaiannya, dan sangat hitam rambutnya. Tapi la ya'rifu ahad minna, tidak ada seorang pun dari kami, kata para sahabat, yang mengenal orang tadi, siapa dia. Padahal juga la yura alaihi asharus safar, tidak ada bekas perjalanan jauh. Artinya ini orang seperti orang dekat, bukan orang yang jauh, orang sekitar. Tapi tidak ada yang mengenalnya. Tidak ada yang mengenal orang ini. Kalau tidak ada yang mengenal, berarti orang jauh. Tapi juga tidak ada bekas yang menunjukkan ini orang jauh, bekas safarnya, bekas dari perjalanan jauh, sehingga membuat heran para sahabat melihat orang tadi dengan ciri-ciri yang disebutkan. Yang kemudian orang tadi di tengah-tengah para sahabat bersama Nabi, mendatangi Nabi, kemudian duduk di depan Nabi dan melontarkan beberapa pertanyaan. Ya, ini pertanyaan tentang masalah al-Islam dan juga al-Iman, juga al-Ihsan. Ini prinsip-prinsip dalam agama Islam, juga rukun-rukunnya. Allati yubna 'alaiha wa yushaddu 'alaiha, yang agama itu dibangun di atas prinsip-prinsip tadi, rukun-rukun tadi. Sa'alahu 'anil Islam, orang tadi berkata, yang ternyata belakangan diketahui bahwasanya orang itulah Jibril yang berubah wujud menjadi manusia. Jibril bertanya kepada Nabi SAW yang pertama tentang al-Islam. Faqal, maka Rasul menjawab, al-Islam an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah wa tuqima sholat wa tu'tiya zakah wa tasuma ramadhan wa tahujja al-bait. Islam itu adalah engkau bersyahadat la ilaha illallah, la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Yang pertama dengan syahadat. Beliau menjawab dengan rukunnya, dengan rukun-rukun Islam. Rukun yang pertama syahadat la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Wa tuqima sholat, rukun yang kedua salat. Wa tu'tiya zakah, rukun yang ketiga zakat. Wa tasuma ramadhan, rukun yang keempat berpuasa di bulan Ramadhan. Wa tahujjal bait, rukun yang kelima berhaji ke Baitullah Al-Haram. Qala mal iman, bertanya lagi Jibril, apa itu iman? Qal, Rasul menjawab, an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarihi min Allah Ta'ala. Engkau beriman kepada Allah, dijawab dengan rukun-rukun iman. Rukun yang pertama iman kepada Allah, wa malaikatihi, dan beriman kepada malaikat-malaikatnya, wa kutubihi, iman kepada kitab-kitabnya, wa rusulihi, iman kepada rasul-rasulnya, wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi min Allah Ta'ala, beriman kepada takdir yang baik dan yang jelek. Fal arkanu al khamsah. Baik. Di dalam lafaz hadis yang lain disebutkan dengan lengkap 6 rukun iman. Ini iman kepada hari akhir. Iman kepada hari akhir. Fal arkanul khamsah. Jadi ini tadi dalil tentang iman kepada takdir dari hadis. Fal arkanul khamsah ghairul qadar mazkurah. Rukun iman yang lima, selain takdir, rukun iman ada enam. Tapi yang lima selain takdir, ini disebutkan di dalam Al-Quran dalam satu ayat. Adapun takdir al-qadar mazkurun fi ayatin kama sabaq. Qadar tentang takdir ini disebutkan terpisah ayatnya. Kalau rukun iman yang lima, iman pada Allah, pada malaikatnya, pada kitabnya, pada Rasul, kepada hari akhir, ini disebutkan dalam satu ayat. Tapi iman kepada takdir ini disebutkan dalam ayat tersendiri, terpisah. Sebagaimana telah lalu. Fal arkanul khamsah ghairu qadar waqad tusradu usulul iman fi adadin minal ayat. Dan disebutkan prinsip-prinsip iman ini disebutkan dalam beberapa ayat. Di antaranya surat Al-Baqarah ayat 285. Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa la nufarriqu baina ahadin min rusulihi. Wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Rasul beriman dengan apa yang diturunkan kepadanya dari Rabb-nya. Demikian pula orang-orang yang beriman, mereka beriman. Seluruhnya beriman kepada Allah, kepada malaikat-Nya, kepada kitab-kitab-Nya, kepada rasul-rasul-Nya. Kami tidak membedakan di antara seorang pun dari rasul-rasul-Nya. Mereka berkata, kami mendengar dan kami taat. Ampunilah kami, wahai Rabb kami, dan kepadamulah kami kembali. Fayustaqu ahyanan al-qadar fi nususin mustaqillah. Terkadang takdir ini disebutkan tersendiri dalilnya, seperti tadi dalam surat Yasin dan surat Al-Qamar yang di awal tadi disebutkan. Wa tusradu hadhihi al-usul fi siyaqin wahid. Tapi terkadang juga disebutkan semuanya dalam satu tempat. Seperti hadis Jibril. Dari seluruh rukun-rukun iman disebutkan dalam satu tempat. Wa kulluha dalla 'alaiha kitabullah wa sunnatu rasulillahi 'alaihi salatu wassalam. Seluruhnya ditunjukkan berdasarkan Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah SAW, kama fi hadis Jibril hadza, sebagaimana dalam hadis Jibril ini. Wa kama fi hadis Abdullah bin Mas'ud, sebagaimana juga dalam hadisnya Abdullah bin Mas'ud. Wa rubama ta'ti lamhatun ukhra 'anil qadar nadzkuru fi dzalikal adillah insyaallah. Dan juga terkadang disebutkan tentang takdir ini dalam dalil-dalil yang lain, insyaallah akan kita sebutkan. Minal usul allati man taraka minha khaslah, termasuk prinsip yang apabila seorang meninggalkannya ia keluar dari al-sunnah. Al-imanu bil qadar khairihi wa syarrihi. Ini beriman kepada takdir yang baik maupun yang jelek. Fa'alal mu'min an yu'mina bi annal qadara kullahu khairuhu wa syarruhu min Allah tabaraka wa ta'ala. Maka wajib bagi setiap mukmin yang beriman kepada takdir, baik takdir yang baik yang ia senangi ataupun takdir yang jelek yang ia tidak senang, bahwasanya semuanya ini dari Allah. Waqad takallama Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah fil Wasithiyah wa ghairiha 'anil qadar. telah berbicara Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitab beliau Aqidah Al-Wasithiyah dan juga yang selainnya tentang takdir, wa annahu darajat, bahwasanya takdir itu memiliki tingkatan-tingkatan. Baik. Adapun tentang penyebutan dari tingkatan-tingkatan takdir ini, insyaallah akan kita sebutkan pada kesempatan yang akan datang. Di mana iman kepada takdir ini terkait dengan perkara-perkara ini. Ini empat tingkatan iman kepada takdir, yang apabila satu darinya ia tidak beriman kepadanya, dari tingkatan-tingkatan ini, macam-macam iman kepada takdir ini, maka tidak dikatakan ia beriman kepada takdir. Tidak dikatakan ia beriman kepada takdir. Secara ringkas, sebelum kita bahas pada kesempatan yang akan datang, empat perkara ini, yang pertama adalah al-ilmu, terkait dengan ilmunya Allah. Kemudian juga al-kitabah, bahwasanya seluruh takdir itu telah ditulis oleh Allah. Kemudian al-masyi'ah, bahwasanya seluruh takdir ini semuanya terkait dengan kehendaknya Allah. Dan juga al-khalqu, bahwasanya segala sesuatu diciptakan oleh Allah SWT. Segala sesuatu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Penjabarannya dari empat perkara ini, yang apabila seorang tidak beriman dengan salah satu darinya, maka tidak dikatakan dia beriman pada takdir. Insyaallah akan kita bahas pada kesempatan yang akan datang. Wallahu taala a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.